Ini ada penanya berkata, minggu yang lalu kami tidak ikut pemilihan gubernur. Lalu pemerintah sempat mencurigai kami sebagai kelompok teroris dengan alasan bahwa kami tidak mentaati pemerintah. Apa yang harus kami lakukan? Dan apakah boleh kami ikut memilih jika dalam keadaan seperti di atas? Mohon nasihatnya. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ta'atu waliil amr, mentaati pemerintah yang muslim dan sah. Akan tetapi dengan catatan, bila perintah mereka itu adalah perintah yang tidak bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila di sana ada perintah yang ternyata berseberangan dengan prinsip-prinsip akidah Islamiyah, maka di sana la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada sang pencipta, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demokrasi adalah prinsip kaum kufar, metode yang dibuat oleh orang-orang kafir, bukan dari syariat Islam. Demokrasi adalah sebuah metode yang dijadikan patokan bagi kemenangan atau diangkatnya seseorang menjadi seorang pemimpin kalau dia menang suara. Tidak dibedakan di situ antara suara orang kafir dan suara orang muslim. Tidak dibedakan antara suara orang yang bertakwa dan seorang yang banyak bermaksiat. Nah, dipukul rata. Siapa yang banyak suaranya, itulah dia yang menang. Adapun di dalam Islam tidak seperti itu. Untuk memilih seorang tokoh atau pemerintah, pemimpin, khalifah, nah, itu melalui asyura, para tokoh-tokoh agama, pembesar-pembesar kaum muslimin, mereka yang menunjuk siapa yang layak jadi seorang pemimpin. Bukan berdasarkan suara yang terbanyak. Tidak membedakan antara suara orang kafir dan muslim, antara orang fajir dan saleh. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan antara orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang mujrim suaranya? Ma lakum kaifa tahkumun. Nah, bagaimana kalian bisa berhukum seperti itu? Nah. Jadi masyarakat muslimin, kita mentaati pemerintah terhadap apa yang tidak menyelisihi syariat kita. Nah, dan kita jelaskan kepada mereka bahwa kita bukanlah teroris. Kami bukanlah mereka-mereka yang meyakini bahwa pemerintah itu kafir. Atau mereka orang-orang yang tidak patuh ditaati. Nah, kita taati mereka pada apa-apa yang mubah, perkara yang boleh. Nah, adapun sebatas kecurigaan, nah, itu tidak bisa dijadikan landasan bahwa kita ini adalah termasuk dari teroris. Dan saya rasa pemerintah kita, terkhusus jajaran kepolisian, intelijen dan yang lainnya, ini mereka bisa membedakan. Nah, siapa teroris dan siapa yang bukan teroris. Nah, dan bagi Ahlus Sunnah, siapapun yang naik, siapapun yang menjadi pemimpin, gubernur, presiden, bupati dan seterusnya, nah, kalau sudah naik, kita wajib mentaatinya. Kita wajib mentaatinya. Nah, walaupun mereka berlaku zalim, walaupun mereka berlaku zalim dan semena-mena. Nah, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa yang di mana pemimpin-pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang jauh dari sunnahku, tidak menjalankan sunnahku. Hati-hati mereka, qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins. Hati-hati mereka bagaikan hati-hati syaitan yang berada di tubuh manusia. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, "Kaifa asna' in adraktu dzalik?" Apa yang aku lakukan bila aku mendapati pemimpin seperti itu? Zalim, mengambil harta, kejam, korupsi dan seterusnya. Tasma' wa tuti'u lil amir. Tetap kau mendengar dan mentaati al-amir, pemerintah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun hartamu diambil. Walaupun punggungmu dipukul oleh pemerintah dan diambil hartamu, tasma' wa tuti'. Dan di sini tadi barusan kita menceritakan kisah Imam Ahmad, bagaimana kesabaran beliau menghadapi seorang penguasa yang zalim, mengajak rakyatnya untuk berkeyakinan dengan keyakinan Al-Quran itu makhluk. Padahal, subhanallah, kaum muslimin bersama Imam Ahmad. Banyak dari kaum muslimin datang ke Imam Ahmad. Ayo, berontak, kita lawan itu pemerintah. Tidak. Imam Ahmad menunjukkan, mengajarkan, mendidik ummah untuk tetap taat kepada pemimpin. Pemimpin ini dipengaruhi oleh mereka-mereka yang jahat, berada di atas kebatilan. Kita harus bersabar. Bersabar. Bersabar. Orang sekarang kepengennya pemimpin kayak Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan siapa yang tidak menginginkan pemimpin seperti itu? Namun, mereka itu pemimpin-pemimpin yang baik. Dan rakyat-rakyat mereka adalah rakyat-rakyat yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati pemerintahnya. Kalau kita menginginkan pemerintahan yang lurus, saleh, di atas sunnah, tentu seharusnya kita dulu yang memperbaiki diri-diri kita sendiri. Kalau kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, jauh dari sunnahnya, jauh dari akidah yang sahiha, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jahat, sebagai hukuman bagi kita. Sebagai hukuman bagi kita. Disebabkan kelalaian kita. Barakallahu fiik. Bagaimana jika diberikan makanan dari acara-acara yang dilarang? Seperti maulid, peringatan kematian, dan lain-lain. Apakah ditolak? Para ulama memfatwakan makanan seperti ini tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, ditolak dengan halus. Untuk dijelaskan bahwa kami tidak makan makanan seperti ini karena ini adalah acara kebid'ahan. Dan alangkah baiknya bila nasihat itu disampaikan pada kesempatan yang baik. Makanan tersebut bila ditolak secara langsung atau langsung menasihati di waktu yang bersamaan, ini seringnya tidak mengena. Dan kita juga menghindari fitnah. Menghindari fitnah yang terjadi. Kalau dikhawatirkan di situ akan terjadi fitnah yang akan berakibat buruk terhadap diri kita, terhadap dakwah kita, nah, biar diterima dulu, nanti disampaikan atau nah, kemudian makanan itu tidak dimakan. Tidak usah dimakan. Dan ini tidak boleh bagi seorang muslim sunni salafi. Karena dengan memakan makanan seperti itu, nah, seolah-olah kita telah mendukung kebid'ahan yang mereka lakukan. Apakah boleh menghadiri pernikahan keluarga dekat yang tidak syar'i, ada musyrik dan kebid'ahan? Nah, tidak boleh. Nah, tidak boleh menghadiri acara pernikahan walaupun itu adalah acara pernikahan keluarga kita yang dekat. Selama acara pernikahan itu terdapat padanya kemaksiatan, musik-musikan. Nah, ini haram di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastahillunna qauman min ummati al-harira wal-kauba wal-khamra wal-ma'azif." Akan datang sekelompok dari umatku yang mereka ini menghalalkan nah, al-harir, sutra, wal-khamr, minuman keras, wal-hira, perzinaan, wal-ma'azif, alat-alat musik, musik-musika. Nah, ini haram di dalam syariat kita. Nah, muncul orang-orang yang di akhir zaman ini nah, tidak peduli dengan musik dan mereka nah, melakukannya di berbagai macam acara termasuk dari acara pernikahan yang kita inginkan sebenarnya dari pernikahan ini anak yang saleh, nah, pernikahan yang diberkahi. Namun subhanallah dari awal pernikahan, awal pengurusan saja nah, sudah bermaksiat kepada Allah, lalu bagaimana diharapkan bisa lahir darinya keturunan yang saleh. Nah, musik-musik adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kata Imam Malik, la yaf'aluhu illa al-fusaqu 'indana. Tidak ada yang melakukan atau mendengarkan musik nah, di sisi kami, di zaman kami, kecuali mereka-mereka yang fasik. Mereka-mereka yang fasik itu yang menghalalkan musik. Nah, apakah boleh belajar mengaji kepada pelaku bid'ah? Nah, ini juga tidak boleh. Nah, tidak boleh belajar mengaji kepada pelaku bid'ah. Alhamdulillah, para pengajar ngaji yang ahlus sunnah atau yang tidak meniru kepada kebid'ahan banyak. Nah, karena dikhawatirkan ketika seseorang belajar ngaji dari seorang pelaku bid'ah atau kepada seorang penyeru kebid'ahan, dia akan nam tertipu dengan kebid'ahannya. Dia akan nam takjub dengan kehebatan ngajinya, sehingga dia pun bermudah-mudahan ikut bersama dia bermajlis dengan ahlul bid'ah, yang pada akhirnya menjadikan hatinya tertutup dari sunnah dan benci terhadap sunnah. Apa artinya fitnah? Nah, fitnah itu banyak artinya. Fitnah bisa berarti kesyirikan. Nah, wal fitnatu ashadd min al qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah, artinya fitnah di sini adalah kesyirikan. Fitnah bisa berarti ujian. Nah, fitnah juga bisa berarti permasalahan besar, nah, ujian besar yang menimpa kaum muslimin dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Bagaimana jika seseorang telah memiliki BPJS gratis dari pemerintah? Apa boleh menggunakannya? Nah, BPJS gratis yang diberikan secara cuma-cuma kepada kaum muslimin, terkhusus yang fakir, yang miskin, ini tidak ada masalah. Nah, boleh digunakan. Yang tidak boleh itu BPJS yang anggotanya setiap bulan membayar. Bayar sekian. Nah, sakit atau tidak sakit tetap bayar. Nah, jadi kalau tidak sakit selama 10 tahun, ya berapa uang yang sudah kita berikan untuk mereka? Nah, judi, persis dengan judi. Nah, persis dengan judi. Nah, terkadang sakit kita luar biasa membutuhkan 10 juta atau 20 juta operasi untuk biaya operasi. Baru ikut BPJS 1 minggu. Nah, belum lagi dibayar. Nah, sudah harus ditanggung. Kan? Ya, enak tapi nah, tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Nah, memakan harta orang lain. Nah, barakallahu fikum. Dari situ, para ulama tidak membolehkan BPJS yang jenis. Nah, kita harus membayar pada waktu-waktu tertentu. Bismillah, katanya penanya di sini. Ustaz, tidak disyariatkan doa sesudah sholat. Dan perbanyak, dan kita diperintahkan untuk perbanyak doa dalam sujud. Sementara saya pernah mendengar bahwa tidak boleh membaca doa yang ada dalam Al-Quran. Lalu kapankah doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, atau Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya itu dipanjatkan? Berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi terus-terus melakukannya, kalau jarang-jarang, nah, tidak mengapa. Tapi untuk dijadikan sebagai satu rutinitas setiap selesai sholat, nah, angkat tangan dan berdoa, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita diperintahkan untuk banyak berdoa itu di saat kita sujud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb." Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. "Wa amma as-sujud fa'aktsiru fihi ad-du'a." Adapun sujud, maka perbanyaklah doa. "Faqaminun an yustajaba lakum." Dan pantas bagi kalian untuk dikabulkan doa kalian ketika bersujud. Karena tatkala seorang sujud, dia itu sedang berada dalam posisi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat anggota tubuh kita yang paling mulia sejajar dengan anggota tubuh kita yang paling rendah. Kepala kita, kening kita sejajar dengan kaki kita. Nah, ini adalah bentuk pengagungan dan penghambaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang banyak memanjatkan doa di waktu sujud, qaminun kata Rasulullah an yustajaba lakum, sangat pantas. Nah, akan dikabulkan bagi kalian. Nah, fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa. Dan nah, kita tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajida." Aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan begitu pula ketika aku sujud. Nah, maka dari itu ada sebagian doa di dalam Al-Qur'an seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ada juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, dan seterusnya. Ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, pertanyaan di sini bagaimana? Apakah boleh kita berdoa dengan doa ini? Sedangkan doa ini adalah bagian dari Al-Quran. Dan Rasulullah melarang kita membaca Al-Quran di saat ruku atau sujud. Nah, doa seperti ini berusaha tidak dipanjatkan di saat ruku atau sujud. Kalaupun dipanjatkan ketika ruku atau sujud, kita niatnya bukan membaca Al-Quran. Nah, kita niatnya bukan sedang membaca Al-Quran, tetapi niatnya kita sedang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Apa saja bid'ah yang dilakukan oleh kelompok sururi atau TV roja yang dianggap berbahaya bagi kaum muslimin? Baru saja kita sebutkan di antaranya para pemateri di TV Roja, mereka-mereka ini campur baur. Ada yang politikus, ada yang naam sururi, dan ada yang naam mengaku ahlu sunnah, tapi bergampangan duduk dengan pelaku kebid'ahan. Iranda contohnya ya. Iranda ini subhanallah, dalam berbagai enam pertemuan dengan tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh hizbi ahlul bidah, biasa duduk bercengkrama, bahkan saling berangkulan enam dengan tokoh-tokoh ahlul batil. Begitu pula Khalid Basalamah, enam ini juga termasuk dari yang bergampangan dengan ahlul batil, ahlul bidah, duduk dalam satu acara dengan Arifin Ilham, nah, seorang pencetus zikir berjamaah, maksudnya katanya zikir berjamaah itu masyru', disyariatkan, padahal itu adalah kebid'ahan. Nah, dan begitu pula tokoh-tokoh ahlul batil yang lainnya. Dan baru saja kita bacakan, nah, ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya, nam ara rajulan min ahli sunnah, nam yajlis ma ahli bidah. Aku melihat seseorang dari ahli sunnah, aku kenal dia ahli sunnah, dia duduk bersama ahli bidah. Nam atruk kalamahu, apakah aku tinggalkan berbicara dengan dia? La, jangan, kata Imam Ahmad. Alimhu, kabarkan kepada dia bahwa ini adalah pelaku kebid'ahan yang duduk sama dia. Kalau dia tinggalkan, nah, tinggalkan mereka. Alhamdulillah. Kalau tidak, maka al-hikhu bihi, ikut sertakannya dengan mereka. Nah, ikut sertakan dia dengan mereka. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Nah, dan mereka-mereka mengaku sebagai ahlus sunnah, namun penyimpangan-penyimpangan mereka enam sangat banyak, dan ini sudah direkam, dijelaskan oleh asatidz kita. Saya nasihatkan antum dengar, di antaranya apa yang disampaikan oleh enam Ustaz Askari hafizahullah, Ustaz Luqman, Ustaz Usama, dan yang lainnya, enam tentang penjelasan penyimpangan mereka. Enam Dan banyak orang mengaku sebagai ahlus sunnah, namun perbuatan mereka, praktek mereka tidak sesuai dengan amalan ahlus sunnah. Kullun yadda'i wasalat di layla, wa layla la tuqiru lahum bidat. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Layla, mengaku kekasih Layla. Namun Layla tidak pernah mengaku punya kekasih. Tidak mengaku dia itu adalah kekasihnya. Setiap orang mengaku saya ahlus sunnah, tetapi mentahdir orang dari ulama, memperingati orang kaum muslimin ahlus sunnah dari menerima bimbingan para ulama. Mengaku ahlus sunnah tapi mencela-cela masyayikh ahlus sunnah. Min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar, di antara tanda pelaku kebid'ahan itu adalah mereka mencela, melecehkan ahlul athar, ahlul hadis, ulama sunnah. Apakah boleh mensolati jenazah para penentang dakwah salaf dan kaum sufiah yang ululiyah? La ilaha illallah. Mereka yang menentang dakwah salaf disebabkan kejahilan, jauhnya dia dari ilmu. Kita salati dia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Namun mereka-mereka penentang dakwah salaf yang menyeru kepada kebid'ahan, tokoh-tokoh ahlul batil, rujukan-rujukan ahlul bid'ah, maka mereka ini tidak disolati. Tidak disolati sebagai bentuk pelajaran bagi kaum muslimin, bahwa bila mereka melakukan perbuatan seperti ini, maka kaum muslimin tidak akan mensolatinya. Supaya mereka bertaubat dari perbuatannya. Allah Ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.